Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-101 sampai 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية dan jika kami mengganti ayat maka ayatin di tempat ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang ia turunkan. Qalu innama anta muftar. Orang kafir berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengadakan sesuatu yang dusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi mereka kebanyakan memang tidak mengetahuinya. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus, yakni Malaikat Jibril dari Rabbmu dengan benar. Liusabbital ladina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Wahuda wa bushra lil muslimin, dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Yadhkuru ta'ala annal muqaddibina bi hadzal Qur'ani yattabi'una ma yarawnahu hujjatan lahum. Wa huwa anna Allah ta'ala wal hakimul hakim alladhi yushri'ul ahkama wa yubaddilu hukman makana akhar li hikmatihi wa rahmatihi fa idza ra'au kadhalik qadahu fir rasuli wa bima ja'a bi wa qalu innama anta muftar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an mereka selalu mencari-cari apa yang mereka anggap bisa sebagai hujah bagi mereka. Di antaranya ialah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang bijaksana, yang telah menetapkan syariat hukum-hukum, mengganti hukum di tempat yang lain berdasarkan hikmah dan rahmatnya. Maka ketika mereka melihat hal itu sebagai celah untuk hujjah, mereka pun mulai mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Mereka kemudian berkata, memvonis beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang membuat sesuatu yang dusta. Qala Allah taala, bal aktsaruhum la ya'lamun fahum juhalun la ilma lahum bi rabbihim wala bi syar'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi kebanyakan mereka itu memang tidak berilmu. Mereka itu adalah orang-orang bodoh. Mereka tidak punya ilmu tentang Rabb-nya, tentang syariat-nya. Wa minal ma'lumi anna qadahal jahil bila ilmin la ibratabi. Perlu diketahui bahwa celaan atau kritikan orang bodoh tanpa didasari ilmu, maka tidak bisa diambil sebagai hujah, tidak diperhitungkan. Fa innal qadah fi syai far'un 'anil ilmi bih. Mengkritik sesuatu, mencela sesuatu merupakan salah satu cabang dari ilmu tentang sesuatu itu. Wa ma yastamilu alaih, dan apa yang terkandung dalam ilmu tersebut, mimma yujibul madha awil qadha, sehingga apakah layak mendapat pujian atau celaan. Walihada dzakara ta'ala hikmatahu fi dzalika. Faqala qul nazzalahu ruhul qudus wa huwa jibrilu ar-rasulu al-muqaddasu al-munazzahu an kulli aibin wa khiyanatin wa afatin. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dalam masalah itu, yakni mengganti ayat dengan ayat yang lain. Allah taala berfirman, katakan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, utusan Allah yang suci dari segala cacat, dari khianat, dan dari segala macam hal-hal yang kurang. Bilhaqqi ay nuzuluhu bilhaqqi wa huwa mustamilun alal haqqi fi akhbarihi wa awamirihi wa nawahihi. Fala sabila li ahadin ayyattakha fihi qadhan sahihan li'annahu idza ulima annahul haqq li'annahu idza alima annahul haqq alima anna ma arabahu wa naqabahu batilun. Bil haqqi, dengan kebenaran, Artinya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dengan sesuatu yang benar. Karena Al-Quran itu mencakup kebenaran, baik berita-beritanya, perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Maka tidak ada lagi jalan bagi seorang pun untuk mengkritik atau mencela Al-Quran dengan kritikan yang benar. Karena kalau dia tahu bahwasanya Al-Quran itu ialah kebenaran, maka dia akan tahu bahwa segala sesuatu yang mengkritiknya atau bertentangan dengannya adalah kebatilan. Liyusabbita alladzina amanu inda nuzuli ayatihi wa tawarudiha alaihim waqtan ba'da waqtin fala yazalul haqqu yasilu ila qulubihim syai'an fa syai'an hatta yakuna imanuhum asbatu minal jibal ar-rawasi wa aiban fa innahum ya'lamuna annahu al-haqqu wa idza syara'a hukman minal ahkami thumma nasakhahu alimu annahu abdalahu bima huwa misluhu aw khairun minhu lahum wa anna nashahu huwa al-munasibu lil hikmati ar-rabbaniyati wal munasabati al-aqliyati. Tujuannya ialah untuk mengokohkan orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat tersebut, ketika disampaikannya ayat tersebut kepada mereka waktu demi waktu. Kebenaran itu terus menembus hati mereka sedikit demi sedikit sampai keimanan mereka bisa lebih kokoh daripada gunung-gunung yang kokoh. Dan juga orang-orang yang beriman mengetahui bahwasanya Al-Quran itu kebenaran. Maka jika Allah mensyariatkan suatu hukum dari hukum-hukum yang ada, kemudian menghapusnya, maka orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah akan menggantinya dengan hukum yang sama atau yang lebih baik dari hukum yang lama untuk mereka. Dan penghapusan hukum yang lama pasti sesuai dengan hikmah rabbaniyah, hikmah ketuhanan, dan sesuai pula dengan akal yang sehat. Wa hudaw wa busra lil muslimin ay yahdihim ila haqa'ikil asya'i wa yubayyinu lahum al-haqqa minal batil wal huda minal dhalali wa yubashshiruhum anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Al-Quran itu juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Islam, membimbing mereka untuk mengetahui hakikat sesuatu, menjelaskan kepada mereka mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan, dan juga memberi kabar gembira untuk mereka bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Mereka tinggal di surga atau di mereka mendapatkannya selama-lamanya. Nah, menikmati pahala itu selama-lamanya. Wa aidan fa innahu kullama nazala syai'an fa syai'an kana a'bama hidayatan wa bisyaratan lahum mimma law atahum jumlatan wahidatan wa tafarraqal fikr fihi. Di samping itu juga, sesungguhnya setiap Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, maka lebih besar bimbingannya dan lebih bisa membawa kabar gembira untuk mereka daripada seandainya Al-Quran itu diberikan kepada mereka sekaligus. Satu paket sekaligus. Yang menyebabkan pikiran mereka bercabang. Balian zilu wawu hukman wabisyaratan akthar. Fa'idha fahimuhu wa'akaluhu wa'arafu al-murada minhu wa'tarau minhu anzala nadhirahu wa'akada. Bahkan ketika Allah menurunkan hukum atau kabar gembira yang lebih banyak, ketika mereka memahaminya, mereka mengerti, mereka memahami maksudnya, mereka melihat dengan baik permasalahannya, maka ketika Allah menurunkan yang sebanding dengannya atau semisalnya, akan semakin banyak kebaikan yang mereka dapatkan. Demikian seterusnya. Wahakada. Walidhalika balagho sahaba radiyallahu ta'ala anhum bima balagun azimah. Wataghayyarat akhlaquhum watabaihum. Wantaqalu ila akhlaqin wa awa'id wa amalin. Faqu biha al-awwalina wal-akhirin. Oleh sebab itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan Al-Quran ini telah mencapai sesuatu yang sangat agung. Akhlak mereka berubah, tabiat mereka berubah, mereka menjadi pemilik akhlak dan kebiasaan dan amal yang baik, yang mengungguli generasi pertama dan generasi di akhir zaman. Wa kana a'la wa aula liman ba'dahum ay yatrubu bi ulumihi wa yatakhallaqu bi akhlaqihi wa yastabi'u bi nurihi fi zulumatil ghayyi wal jahalati wa ij'aluhu imamahum fi jami'il halati fa bidzalika tastaqimu umurhum ad-diniyatu wad-dunyawiyatu. Maka lebih layak bagi generasi setelah sahabat untuk menggali ilmu-ilmu Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, mengambil Al-Quran sebagai cahaya untuk menerangi kegelapan-kegelapan, kesesatan dan kebodohan, menjadikan Al-Quran sebagai panutan mereka dalam segala keadaan. Maka dengan cara itu, perkara dunia, perkara agama dan dunia mereka akan tetap istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fillah a'azakumullah, setelah kita membaca Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-101 dan 102. Dan juga kita membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di tentang dua ayat tersebut, maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qauluhu ta'ala wa idza badalna ayatan makana ayatin. Fihi isbatu an-nasikh wal mansukh. Fihi isbatu an-nasikh isbatu an-nasikh wal mansukh. Naam, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa idza badalna ayatan makana ayatin. Ini menunjukkan adanya an-nasikh, itu ayat yang menghapus, dan adanya al-mansukh, ayat yang dihapus. Nah, jadi ini dalam ulumul Quran ada pembahasan tentang an-nasikh wal mansukh. Ada ayat sebelumnya yang kemudian dihapus dengan ayat yang turun sesudahnya. Naam. Li hikmati wa rahmati. Semuanya itu sesuai dengan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-faidatu asaniya. Al-muradu bin nashi tabdilul ayah al-muradu bin naskhi raf'ul ayati bi ayatin ukhra ghairiha. Yang dimaksud dengan an-nashu itu menghapus ayat, ialah menghapus satu ayat dengan ganti ayat yang lain. Wahada wa qawlul jumhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Baik. Al-faidatu ats-tsalitsah. Qauluhu ta'ala qalu innama anta muftar. Qalu innama anta muftar. Hada qawlu kuffari Quraisy. Alladzina qadahu fi rasuli wa bima ja'a bih mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu innama anta muftar. Mereka berkata, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang dusta. Ini merupakan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang mencela pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, yakni Al-Qur'anul Karim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Kana idza nazalat ayatun fiha shiddatun. Kana idza nazalat ayatun fiha shiddatun thumma nazalat ayatun alyanu minha thumma nazalat ayatun alyanu minha. Takulu kuffaru Quraisyin. Wallahi, ma Muhammadun illa yaskharu bi ashabihi. Wallahi, ma Muhammadun illa yaskharu bi ashabihi. Al-yawma ya'muru bi amrin. Al-yawma ya'muru bi amrin. Wa ghadan yanha anhu. Al-yawma ya'muru bi amrin. Wa ghadan yanha anhu. Wa innahu la yaqulu hadhil asya'a. Wa innahu la yaqulu hadhil asya'a. Illa min indi nafsihi. Wa innahu la yaqulu hadhil asya'a illa min indi nafsi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dulu ketika turun ayat yang pengamalannya keras, sulit, kemudian setelah itu turun ayat yang lain yang lebih lembut, lebih mudah daripada ayat sebelumnya, maka orang-orang kafir Quraisy berkomentar, demi Allah, tidaklah Muhammad kecuali mengolok-ngolok sahabat-sahabatnya. Hari ini memerintahkan sesuatu, besok sesuatu itu dilarang. Ini pasti dia ucapkan dari pribadinya sendiri. Wa inna la yaqulu hadhihi as-sya'ila min nafsi. Ini pasti disampaikan atau diucapkan dari pribadi dirinya Muhammad sendiri. Nah, ini yang dimaksud. Qalu innama anta muftar. Sesungguhnya engkau hanyalah orang yang suka mengada-ngadakan kedustaan. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-fa'idatu Arabiah. Nah, faedah yang keempat. Anna qad hal jahili bila ilmin, anna qad hal jahili bila ilmin, la ibrata bih. فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يستمر عليه مما يجب المدح أو القدح celaan orang bodoh tanpa ilmu itu tidak dianggap, tidak diambil, tidak diperhitungkan. Karena mencela sesuatu itu harus mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Apakah layak dicela ataukah dipuji. Sementara dia adalah orang bodoh, enggak tahu permasalahan. Maka ucapannya tidak dipakai. Enggak diperhitungkan, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipedulikan. Nah, ini adalah faedah yang bagus dari ayat ini. Orang-orang kafir Quraisy itu gak ngerti tentang hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya An-Nasikh wal Mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Tapi mereka komentar mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap pelan, ya, dianggap mengolok-olok sahabatnya karena hari ini memerintah, hari besoknya perintah tadi sudah enggak berlaku, dilarang. Nah, barakofikum. Dalam keadaan orang-orang kafir Quraisy enggak paham tentang nasih mansuh atau hikmah dibalik nasih mansuh, maka ucapan mereka tidak dipakai, tidak diperhitungkan, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipedulikan. Nah, dah biar saja berlalu, ya, enggak kepakai ucapannya. Demikian pula kalau ada orang enggak ngerti permasalahan yang terjadi, tapi komentar sana, komentar sini, ya. Maka gak usah ditanggapi. Karena itu adalah celaan dari orang yang bodoh tanpa ilmu. Orang itu baru boleh mengkritik jika tahu permasalahan sebenarnya yang memang layak untuk dikritik. Ya. Nah, karena orang itu kalau bisa mengkritik sesuatu, berarti dia menguasai ilmu tentang sesuatu itu, ya kan? Nah, misalkan dia baca kitab, nah, wah ini nggak berbobot, gitu katanya. Kitabnya nggak berbobot, nah. Tapi dia sendiri tuh nggak menguasai tentang ilmu yang ada dalam kitab itu, nggak ngerti kualitas isi kitab itu, tapi langsung ngomong nggak berbobot, maka nggak usah dihiraukan. Ucapan orang yang bodoh ini, ya, la ibrata bi, ya, mohon maaf, ya, saya gak bisa pakai ucapanmu, ya, karena kamu gak paham tentang masalah ini. Gak ngerti nahwu, ngeritik tentang masalah nahwu. Gak ngerti mustalah hadis, ngeritik tentang mustalah hadis. Maka gak usah dihiraukan. Tapi kalau dia mengahli di bidangnya, kemudian mengkritik, maka perlu kita pertimbangkan kritikannya, ya. Nah, oh ini memang harus dibenahi begini-begini, ya. Taib. Adapun contoh ayat yang nasih mansuh yang paling jelas ialah ayat-ayat tentang Homer. Nah, pada asalnya Homer itu enggak dilarang. Nah, cuma dicela. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, qul fihima ismu kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan khamr dan judi itu ismul kabir, banyak madharatnya. Banyak menimbulkan kesalahan dan memang dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya juga sedikit, ya. Nah. Ini dicela, tapi tidak diharamkan karena saat itu masih halal. Kemudian setelah itu turun ayat yang berikutnya, tahap berikutnya yang mengharamkannya. Nah, jadi yuridu syaitan ayyuki abainakum al-adawa wal-baghdha bil-khamri, sampai pada firman Allah Ta'ala fal antum muntahun, ya. Syaitan menginginkan kalian terjatuh dalam permusuhan dan saling membenci dengan minum khamr, sampai pada firman Allah Ta'ala fal antum muntahun, maka apakah kalian mau menghentikannya? Maka ini berarti ayat yang memutuskan hukum khamr sudah haram. Yang sebelumnya masih dibolehkan, ya. Nah. Taib. Contoh nasikh mansukh tentang ayat masalah apa ini? Khamr tadi. Yang asalnya boleh menjadi diharamkan. Nah, al-fa'idah itu al-khamisah, faedah yang kelima. Nah, al-muradu bi ruhil kudus fi hadil ayah, wa Jibrilu ar-rasulu al-muqaddasu al-munazzahu an kulli aibin wa khiyanatin wa afatin. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus dalam ayat ini adalah malaikat Jibril, utusan Allah yang suci dari cacat, dari sifat khianat, dan dari segala macam kekurangan-kekurangan yang lain. Al-fa'idatu as-sadisah, fa'idah yang ke-6. Minal hikmati fin nasikhi wal mansukh tasbitu qulubil mu'minin hatta yakuna imanuhum asbata minal jibali arwasi. Tasbitu qulubil mu'minina hatta yakuna imanuhum asbata minal jibadi arwasi. Nah, di antara hikmah adanya nasikh mansukh ialah memperkokoh hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bisa lebih kokoh daripada gunung-gunung yang kokoh. Nah, karena mereka sudah mengimani bahwasanya Al-Quran itu kebenaran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika ada ayat yang lama diganti dengan ayat yang baru, mereka pasti yakin bahwa Allah Maha Sayang dengan hambanya. Allah pasti mengganti dengan ayat yang semisal atau yang lebih baik daripada ayat sebelumnya. Nah, sehingga keimanan mereka semakin apa ini tumbuh dan kokoh terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan bisa lebih kokoh daripada gunung-gunung yang kokoh. Al-Faidatu As-Sabi'ah, faedah yang ketujuh. Anna sahabata radhiyallahu anhum qad balaghu bil Qur'ani. Mablaghan aziman. Min al-akhlaqi wal-a'mali. Faqu biha al-awwalina wal-akhirin. Anna sahabata radhiyallahu anhum qad balaghu bil Qur'ani mablaghan adiman min al-akhlaqi wal-a'mali. Faqu biha al-awwalina wal-akhirin. Wa kana awla liman ba'dahum. Ayat tadu bihim. Wa kana awla liman ba'dahum ayat tadu bihim. Fil Qur'an. Fabidhalika tastaqimu umuruhum ad-diniyatu wad-dunyawiyatu. Fabidhalika tastaqimu umuruhum ad-diniyatu wad-dunyawiyatu. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka dengan mengamalkan Al-Quran telah mencapai suatu prestasi yang sangat besar dalam masalah akhlak dan amalan yang mengungguli generasi-generasi di awal dan generasi-generasi di akhir zaman nanti. Maka generasi setelah sahabat lebih layak untuk meneladani sahabat dalam memfungsikan Al-Quran itu, menjadikannya sebagai apa ini? Pedoman hidup mereka. Maka dengan itu, segala urusan mereka, baik agamanya maupun dunianya, bisa apa ini? Lurus dan istiqomah. Nah, wadzalika qauluhu wa huda wa busra lil muslimin. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.